Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saya ikhwanul fillah rahimani wa rahmakumullah, kemudian dilanjutkan qiraah kita pada kitab Sulus Sunnah karya beliau Al-Imam Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal rahimallahu taala. Masuk ke nomor yang 36. ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله في جنة ولا النار نرجو لقاره ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. Dan kita tidak mempersaksikan kepada seorang pun dari ahli kiblah, dari orang muslim, dengan amalan yang dia kerjakan, bahwasanya dia di surga atau di neraka. Memastikan seorang fulan ya, mati minum khamr, neraka pasti, tidak demikian. Fulan ya, mati ya, dalam keadaan berbuat baik dia, pas mau berangkat ke masjid ditabrak meninggal, pasti surga. Tidak boleh, tidak diperbolehkan untuk memastikan seseorang di surga ataupun di neraka, melainkan yang telah ditetapkan dalil. Tapi boleh bagi kita memastikan dengan kalau mati di atas keimanan pasti masuk surga. Kalau dia mati berada di atas keguguran, pasti masuk neraka. Ini boleh. Nabdulis salihu, maka kita berharap bagi orang salih ya, pulang kehidupannya di masa-masa tuanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap dia termasuk penghuni surga. Wa nakhafu alaihi. Dan kita khawatir atasnya. Wa nakhafu alal musyi' al-mutlik. Dan kita khawatir takut terhadap orang yang jelek, yang berdosa, mati sedang minum khamr. Maka kita khawatir, tapi tidak boleh memastikan bahwasanya pulang di surga atau di neraka. Wa narju lahu rahmatullah, dan kita berharap mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Saya ikhwanana fillah rahimani wa rahmakumullah. Dari sini kita mengetahui seseorang yang tidak dipersaksikan oleh dalil dia di surga ataupun di neraka dengan amalan yang dia tutup dengannya, maka tidak boleh dipastikan, tetapi narju kita berharap, nahofu dan kita khawatir. Dan tidak bisa memastikan seseorang mati dalam keadaan suhul khotimah atau husnul khotimah. Adapun yang kelihatan, yang kita lihat, itu adalah tanda-tandanya. Pulang mati minum khamr, tanda-tanda suhul khotimah. Suhul khotimah pun terbagi menjadi dua. Suhul khotimah yang menjadikan seseorang itu terancam dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak abadi. Yang kedua, ya, su'ul khatimah yang menjadikan dia terancam dengan azabnya Allah secara abadi. Pernah terjadi seseorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala yang nampak di hadapan manusia adalah kebaikan, ia bertempur habis-habisan, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan innahu finnar, ia berada di neraka. Zahiruhu mujahid, zahirnya dia mujahid, mati karena berjihad di jalan Allah, tetapi apa? Lakin anniyah syai'un ahor, tetapi niatnya lain, bukan karena ingin meninggikan kalimat Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga Ummu Ala kana indaha Utsman ibnu Mad'un tamraduhu famata faqala ya Aba Sa'id laqad akramakallah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yudriki anna Allah akramahu, wallahi inni la Rasulullah wa la adri ma yaf'alu bi. Faqalat la uzaki ahadan ba'dahu. Thumma ra'at fi an-nawm anna lahu 'aynan tajri. فأخبرت رسول الله فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عمله. Pernah terjadi Ummul Ala di sisinya ada Utsman ibn Mad'un, ya, sedang dirawatnya, kemudian wafat meninggal. Maka Ummul Ala pun berkata, ya Aba Sa'id, Allah Subhanahu wa taala telah memuliakanmu. Maka Rasulullah pun mengatakan, wa la yudriki, dari mana engkau tahu kalau Allah Subhanahu wa taala memuliakannya? Wallahi demi Allah, inni la Rasulullah, sesungguhnya aku adalah utusannya Allah, wa la adri ma yuf'alu bi, dan aku tidak tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala kerjakan pada diriku, lakukan pada diriku. Faqalat, maka Ummu Al-Ala pun berkata, la uzaki ahadan ba'dahu, aku tidak akan mentazkiyah seorang pun setelahnya. Ya, pulang mati dalam keadaan khair, pulang mati dalam keadaan namsul khatimah, tidak ada. Ya. Tetapi yang kita lihat bahirnya adalah faruh, maka narsu kita berharap. Kalau dia bahirnya adalah jelek, maka apa? Nahok kita khawatir. Yang tidak bisa mematikannya kecuali apa yang telah ditetapkan oleh dalil. Kemudian sumaro akil yaum finnaum, kemudian beliau melihat di dalam mimpinya bahwasanya Utsman ibn Mad'un ini memiliki mata air yang mengalir kemudian dihabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan dari amaluhu, itu adalah amalnya. Sehingga apa? Tidak boleh memastikan seseorang di surga ataupun seseorang di neraka karena amalan yang dia lakukan. Tetapi boleh bagi kita mengatakan memastikan dengan baik kalau dia masih dalam keadaan mukmin pasti di surga. Kalau dia masih dalam keadaan kafir pasti di neraka. Kalau mengatakan seseorang dengan amalan yang dilakukan, oh fulan mati berangkat sholat pasti juga, maka tidak dibolehkan. Ataupun fulan minum khamr mati pasti di neraka, maka tidak dibolehkan. Faya ibarallah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya 37. Wa man laqiyallaha fi dzambin yajibu lahu fihi ta'iban ghaira musirrin 'alaihi fa inna Allah yatubu 'alaihi yaqbalu taubata 'an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dia membawa dosa yang mengharuskan dia itu mendapatkan hukuman neraka, tetapi dia sudah bertaubat dan tidak melanjutkan perbuatan dosa itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengampuni baginya dosanya. Wa yaqbalu taubata 'ibadihi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat dari hamba-hambanya. Wa ya'fu 'anis sayyi'at, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan kesalahan-kesalahan hambanya. Saya ibadah Allah rahimani wa rahmatumullah. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada hamba-hamba yang berbuat dosa kepada Allah, ya, sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, ya, kaitannya dengan Allah, ya, saya batas yang kaitannya dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menerima, mengampuni dosanya ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, janganlah kalian berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Tidak ada dosa yang kaitan dengan Allah yang tidak diampuni ketika dia bertobat. At-ta'ib kaman la dzamba lah, orang yang sudah tobat itu seperti tidak punya dosa. Ya, orang yang bertobat seperti orang yang tidak berdosa. Sebesar apapun dosa yang dia lakukan, entah itu syirik, dosa yang paling besar, ketika dia bertobat kepada Allah, Allah pun akan berbahagia menerima tobatnya. Kebahagiaannya Allah lebih besar daripada kebahagiaannya orang yang paling berbahagia di dunia. Ya. Sejalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Laulah asyaddu farhan bi taubati 'abdihi min 'abdihi idza wajada dhalaba. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala lebih berbahagia ketika mendapati hambanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaannya Allah lebih besar daripada orang yang mendapatkan nang tunggangannya di tengah padang pasir yang hilang. Ya. Seorang di tengah padang pasir al-muhlikah, ya, padang pasir yang nang membinasakan, saking luasnya tidak ada kehidupan di situ, tidak ada air, tidak ada tanaman yang bisa dimakan. Bekal hidupnya berada di ontanya, tiba-tiba ontanya hilang. Kemudian dia menunggu ajal kematiannya di bawah pohon yang ada di tengah padang pasir. Ketika dia terbangun, melihat ontanya ada di atasnya. bagaimana bahagianya dia. Saking bahagianya orang ini, dia mengatakan suatu kalimat yang apabila dinyatakan dengan sadar menjadi kafir. Allahumma anta abdi wa anna rabbuk. Ya Allah, aku adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Saking senangnya. Allah lebih bahagia dari bahagianya orang yang paling bahagia ini. Ketika mendapatkan seorang hamba yang berdosa, bertobat. Tapi tidak semuanya hamba Allah Subhanahu wa taala dapat taufik untuk mengakui saya salah. Saya keliru. Saya bertobat kepada Allah, saya tinggalkan, saya bertekad untuk tidak mengulanginya. Nah, itu tidak semuanya orang bisa ya menyatakan demikian itu. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik itu banyak, tapi banyak orang yang tidak mendapatkan taufik untuk bisa bertobat. Saya ibadah Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini kaitan dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dosa itu sebagaimana kita sebutkan terjadi al-mabalin terbagi menjadi tiga. Yang pertama dosa yang apabila seorang hamba belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala mati ya. Ya. Maka apa? Tidak diampuni oleh Allah, yaitu dosa syirik dan kafara. Dengan dosa syirik, yaitu apa? Syirik, nifaq, dan juga kufur. Kemudian yang kedua, dosa-dosa yang apabila seseorang mati belum sempat tobat darinya, maka apa? Tahta masyiatilah di bawah kehendak Allah. Dosa-dosa yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dosa yang apabila dia mati belum sempat bertobat darinya, Allah ampuni nanti di akhirat. Yaitu kezaliman hamba kepada hamba yang lainnya. Ya, al-mazalim. Kezaliman hamba dengan hamba yang lainnya. Ya. Maka ada sebagian para ulama mengatakan bahwasanya dosa membunuh itu dosa yang tidak ada taubatnya. Dosa membunuh adalah dosa yang tidak ada taubatnya. Karena membunuh itu ada tiga dosa. Dosa kepada Allah, ini yang dia bisa bertobat. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana bisa seseorang qatala ya rajulun qatala tis'an wa tis'ina rajula fasala ya nam abidin fasala abidan hal alayya taubah fakala la fakanna labihi mi'ah. Seorang membunuh 99 orang. Ditanya kepada ahli ibadah, apakah aku ada tobat? Kata ahli ibadah ini, malam tidak ada tobat. Dosamu terlalu besar, membunuh 99 orang. Fatam malapinya, genapkan jadi 100 dia. Dibunuh sekalian sama orang tersebut. Kemudian dia mendatangi ahli ini. Hal-halnya tobat. Apakah ada tobat bagi diriku? Maka dijawab, man yahulu bainaka wa baina taubah. Siapa yang menghalangi antara engkau dan taubah? Seberapa besar dosa yang kau lakukan adalah taubah. Walakin arduka ardufu fadhab ila karyati fulan. Fa'inna hunaka unatun ya'budun Allah. Tetapi bumi, ya, tempat tinggal yang kalian tinggal adalah bumi yang jelek, tidak mendukung taubatmu. Maka pergilah ke suatu tempat yang ke kampung ini dan ini sesungguhnya di sana adalah orang-orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari tempat lokasi yang bagus bersama orang-orang yang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala yang mendukung. Ini taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Kemudian kepada ahli warisnya. Mungkin selesai dengan dia aku dimaafkan. Yang ketiga kepada yang dibunuhnya, bagaimana dia bisa meminta maaf kepada yang dibunuhnya sedangkan dia telah wafat. Maka dari sini para ulama mengatakan membunuh itu tidak ada taubat, yaitu apa? Terkait dengan si yang dibunuhnya, ya, si yang dibunuhnya karena telah wafat. Adapun kepada Allah, Allah mengampuni kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, Wa man laqiyahu wa qad uqima alaihi haddu dzalika dzambi fi dunya fa huwa kafaratuhu. Kama ja'atul khabar an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kemudian berkata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala sedangkan telah ditegakkan kepada dirinya hak atas dosa, hukuman atas dosa yang dia lakukan di dunia, maka itu sebagai penghapusnya, sebagai kafarahnya, penutupnya. Sebagaimana telah datang penjelasannya dari hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu hadis Rasulullah mengatakan ala tubayyuni. Bayyuni ala, tidakkah kalian membaiat aku? Rasulullah mengatakan bayyuni bayatlah aku ala tusyriku billahi syai'a wala tasriku wala taznu wala taqtulu auladakum wala ta'tu bi buhtanin baina aydikum wa arjulikum wala ta'tuni fil ma'ruf. Baiklah aku untuk tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah aku untuk kalian tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kalian, tidak ya mendatangi, tidak datang dengan kedustaan yang diperbuat ya di hadapan tangan-tangan kalian dan kaki kalian, dan tidak pula kalian bermaksiat kepadaku dalam hal yang ma'ruf ya. Maka Rasulullah menyatakan faman wafa minkum dzalika fa'atu 'ala Allah, maka barang siapa yang menunaikannya di antara kalian, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man asaba syai'an min dzalika fa'uqiba bihi fid dunya. Barang siapa yang terjatuh melanggar ya dari perkara-perkara tersebut, kemudian dihukum atas perbuatannya itu di dunia, mencuri, potong tangannya, berzina, dirajam, fahuwa kafaratuhu, maka itu sebagai penghapusnya, kafarahnya. Wa man asaba min dzalika syai'an fa qatarahu Allah 'alaihi amruhu ila Allah in syaa'a 'afa 'anhu wa in syaa'a 'aqabahu. Kemudian barang siapa yang terjerumus darinya, melakukan perkara-perkara yang diharamkan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menutupinya, maka urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya'a 'afa 'anhu, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah ampuni. Jika Allah menghendaki, maka Allah Subhanahu wa taala hukum dia. Ya mati belum sempat taubat. Fala 'aqibah sama syadilah. Orang yang bermaksiat belum sempat taubat itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki, Allah siksa dia atas dosa yang diancamkannya karena minum khamar, karena berjudi, karena berzina. Ya. Ketika terkadang Allah Subhanahu wa taala mengampuninya karena dia seorang yang mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik. Ini pentingnya tauhid, kunci atas segala kebaikan. Tidak ada tauhid, maka apa? Kebinasaan untuk selama-lamanya. Ada tauhid, ada harapan. Karena firman Allah, inna Allah la yufiru ayyushraka bih wa yufiru maduna dhalika lima yasha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang tingkatannya dosa syirik, yaitu dosa terkait dengan Allah, bukan dosa antara keberiman hamba dengan hamba yang lainnya. Maka itu kalau belum selesai sebelum ajalnya datang ya keberiman hamba, maka akan diadili oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat. Wa man laqiyahu mutiran ghaira sa'idin minadzunub alladzi qad istawjada biha al-qubah fa amruhu ila Allah in syaa'a 'adzabah wa in syaa'a ghafara lah. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah masih melakukan perbuatan dosa, belum sempat taubat, ya, pas berzina mati, pas minum khamr mati, ya, gantung bunuh diri, mati dalam keadaan melakukan perbuatan dosa, ya, belum sempat baginya untuk bertobat kepada Allah. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dia belum bertobat dari dosa-dosanya, alladzi qad istawjada biha al-qubah, dosa-dosa yang mengharuskan untuk dihukum, ya, dari selain dosa syirik, fa amruhu ila Allah, maka nang urusan dia diserahkan kepada Allah, insya'a azabah, kalau Allah menghendaki Allah siksa dia, wa insya'a ghafarlah, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki Allah ampuni dia, karena tauhid, karena keimanan yang ada pada dirinya. Ini fadilah keutamaan ada atau keutamaan tauhid, ya. Bisa menyebabkan seseorang diampuni seluruh dosa-dosanya karena tauhid yang ada pada dirinya. Ini keutamaan tauhid. Yang ke-40, wa man laqiyahu min kafirin azzabahu wa lam yaghfir lahu. Barang siapa yang mati berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, mati dalam keadaan kafir, musyrik, munafik, azzabahu, maka Allah Subhanahu wa taala menyiksanya dan tidak diampuni, kekal abadi dalam neraka. Tidak akan pernah keluar darinya. Ini bahaya kekufuran, bahaya kesyirikan, bahaya kenifakan. Kemudian yang ke-41, warajmu haqqun ala man zana wa qad uhsina idza tarafa aw qamat alayhi bayyinah. Dan rajam itu hak benar adanya. Jadi orang yang berzina dan pernah muhsan, pernah menikah dengan nikah yang sah, ya, pernah menikah dengan nikah yang sah, idza tarafa aw qamat alaihi bayyinah, apabila dia itu iktaraf, ya, mengakui sendiri dirinya telah berzina, atau tegak baginya bayyinah, ada empat saksi benar-benar melihat, ya, timbal masuk sumur harus melihat, ya, bukan hanya oh saya melihat pulang dan pulanglah masuk kamar berdua, maka tidak diterima saksinya, ya, persaksian yang seperti ini tidak diterima, harus benar-benar melihat, jumlahnya harus empat, dan sangat sulit, ya. Jadi tidak boleh semata-mata tutup orang enam menuduh orang pulang berzina kalau tidak ada pengakuan atau ada bukti wanitanya hamil. Kalau antum tidak bisa mendatangkan bukti empat orang antum menuduh berzina, antum dicambuk, cambuk, ya, 80 kali atas tuduhan kepada seseorang pulang alam berzina, walaupun melihat dua orang masuk kamar berdua. Ya, harus membatasi dan harus melihat, ya. Kecuali tuduhan seorang suami kepada istrinya, ini nah, tidak terkena hukuman cambuk. Seorang suami mengakui bukan anak saya itu, ya, anak yang sudah lahir dari istrinya dikatakan bukan anaknya, atau menuduh istrinya berzina, maka ini ditegakkan mula'anah tiga kali. Seorang suami mengatakan demi Allah, nah, bahwasannya istri saya berzina, kalau yang sebelumnya hakim menaku-nakunya, takutlah pada Allah SWT, nah, Jangan sampai bersaksi dengan persaksian yang palsu. Diperingatkan dengan ancaman Allah dengan persaksian palsu. Maka suami mati demi Allah bersumpah ya. Nah, bahwasanya istri saya berzina. Dan apabila saya berdusta, maka laknat Allah turun kepada aku. Istri mengatakan, demi Allah saya tidak berzina. Apabila saya berzina, maka laknat Allah turun kepada aku. Tiga kali. Baru setelah itu dipisahkan untuk selama-lamanya dan tidak boleh kembali untuk menjadi suami istri. Adapun anaknya, nasabnya di 6. Kepada siapa? Kepada 6. Ibunya, enggak kepada bapaknya. Dan yang menuju, kalau ini anak zina, maka dia selamulana, maka dipanggil, dicambuk dia. Ya. Selamulana, maka tidak boleh hidup dia sebagai anak zina. Nah, tapi anak nasabnya kepada ibunya, ya, kepada ibunya. Agak hati-hati. Nah, untuk tidak mudah menuduh seseorang berzina, ya, kemudian selanjutnya, tadinya rajam ini bagi orang yang pernah menikah, ya, ya, bagi orang yang pernah menikah. Adapun para pemuda, pemudi, maka mereka tidak dirajam. Jadi pernah terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah merajam, ya, seorang yang berzina, yang mana dia adalah seorang yang muhsan, seorang yang pernah menikah. Rasulullah pernah merajam Al-Ghamidiyah, merajam Ma'is, Juhainiyah, merajam dua orang Yahudi yang keduanya berzina. Inilah Rasulullah dan juga dilakukan para sahabat setelah beliau. Tentunya yang melakukan siapa? Yang pemerintah kaum muslimin, waliul amr. Kemudian selanjutnya, jadi pengertian muhsan itu adalah seseorang yang pernah menikah dengan wanita dengan akad yang sahih dan pernah menggaulinya, ya, pada pernikahannya ini. Nah, ini syarat-syaratnya dikatakan muhsan. Seorang yang pernah menikah dengan akad yang sahih, ya. Nah, dan menggaulinya, ya, pada 6 nikah tersebut. Dia berakal, tidak gila, dia balik, bukan seorang yang masih kecil, ya, belum balik, dia adalah seorang yang bertiga, bukan budak, ya. Kalau budak berzina, maka hukumannya setengah orang bertiga. Yaitu apabila budak belum pernah menikah, ya, maka dia dihukum dengan 50 kali cambuk. Kalau wanita yang belum pernah menikah, yang belum muhsan, lelaki yang belum muhsan, maka dicambuk 100 kali. Kalau budak maka 50 kali. Tapi kalau rajam, ya, tidak ada setengah, tidak bisa di setengahnya. Gimana? Direjam setengah mati hidup. Tidak ada. Kalau rajam ya sampai mati, ya. Nah, tidak ada rajam, tidak bisa dijadikan setengah. Kalau rajam, maka budak yang pernah menikah, maka juga sama dirajam sampai mati. Kemudian selanjutnya, Wafat rajamatil a'immatur rasyidun. Para a'immah, para imam-imam ar-rasyidun, mereka juga nam merajam. Ya. Para khulafa setelah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka juga melakukannya rajam. Jadi rajam itu syariatnya ada, tapi lafadznya dihapuskan dari Al-Qur'an. Kemudian selanjutnya, wa man taqata ahadan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au adghadahu fi hadatsin kana minhu au dzakara matawi'ahu kana mubtari'an hatta yataraham alaihim jami'a wa yakunu qalbuhu salima. Barang siapa yang mencatat salah seorang dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau membencinya dengan suatu kejadian yang ada dari sahabat tersebut atau menyebutkan keburukan dari seorang sahabat, ketahuilah dia adalah seorang mubtadi, ahli bidah. Hatta yataraham alaihim jami'ah, sampai dia bisa mencintai seluruh sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, tidak ada satupun yang dia telah. Ya. Wa yakunu qalbuhu lahum salima, dan hatinya selamat terhadap para sahabat, tidak ada kebencian kepada mereka. Ini pokok dari usul ahli sunnah wal jamaah. Tidak boleh mencela seorang pun dari kalangan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga bagaimana kalau memang seorang sahabat itu terjadi dalam suatu kesalahan, lakat turu, jangan kalian sebut salahnya, jangan kalian mencacatnya dengan suatu kejadian ini, tetapi kalian katakan nam hadza mujtahidun, sahabat ini mujtahid. Ya. Ini mazhab ahli sunnah wal jamaah. Ya. Apabila terjadi khilaf di antara sahabat, maka semuanya mereka, para sahabat mereka adalah mujtahidun. Dan kebanyakan yang dinisbahkan kepada para sahabat itu kadzib, dusta. Ya. Tentang Utsman bin Affan. Ya. Nah, bagaimana ikhwanul muslimin mereka mencela Utsman bin Affan, kadang lebih mengedepankan wajahnya, kadzib. Ya. Dusta. Kebanyakan yang dinisbahkan pada para sahabat itu sudah dirubah, ditambahi, dikurangi, bagaimana itu dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ya, ibaratnya kesalahan mereka itu adalah seperti setetes yang diambil dari air laut. Ya. Sejak masa pada anhum anil ahfa fahuwa ta'kitrah nam kakotrofin tibahri. Ya. Yaitu apa? Ketika tetap asnam, tetap ditetapkan dari mereka suatu kesalahan, tidak lain kesalahan itu seperti tetesan air dari laut. Ya. Sedikit sekali. Maksudnya bagaimana? Kebaikan, ya, ketika mereka melakukan suatu kesalahan, kebaikan yang ada pada mereka itu nam tidak bisa dibandingkan. Ya. Satu tamar yang mereka infakkan di jalan Allah, yang mereka infakkan itu lebih utama daripada gunung Uhud. Ya, kalian menginfakkan segunung Uhud dari emas, ya. Sedangkan mereka para sahabat berinfak dengan satu mud, ya, makanan, gandum atau setengahnya mud, ya, lebih utama mereka para sahabat. Ya. Lau angkatum mitla Uhudin dahaban ma balawa muddahu wala nasifah dari Rasulullah. Andai kata kalian menginfakkan harta sebesar gunung Uhud emas, tidak akan menyamai infaknya mereka ya satu mud, ya. Bukan satu mud emas, ya satu mud makanan, gandum, cair atau korma. Wala nasifah, bahkan tidak bisa menyamai setengah mudnya mereka yang gak bakal satu gunung emas. Ini para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Maka mazhab ahli sunnah mereka menahan, tidak membicarakan nam suatu yang terjadi para sahabat telah diantara mereka. Nah, kalau terjadi maka mereka semuanya adalah mujtahidun. Kemudian tafsir nifaq, tafsir daripada nifaq. An-nifaq la an-nifaq huwa al-kufru an yakfuru billahi wa yaqudu ghayrahu wa yudhiru al-islam fil alaniyah mithl al-munafiqin alladhina kanu ala ahli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. An-nifaq, kemunafikan itu adalah kekufuran. Bedanya apa? Kalau kafir yang nampak dia diperlakukan sebagai seorang kafir, ya. Tapi tetapi orang munafik diperlakukan sebagai seorang muslim. Mati dimandikan, disolati, dikubur di pekuburan kaum muslimin, anaknya mendapatkan warisan dari bapaknya. Ini munafik, karena dia tidak tahu. Ya. Tentang isi hatinya. Jadi nifaq itu adalah kekufuran. Seseorang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala atau menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Menampakkan keislaman ya. Fil alaniyah, pada zahirnya. Pada sesuatu yang kelihatan. Seperti orang-orang munafikin pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menampakkan keislaman. Maka diperlakukan sebagai seorang muslim. Tetapi dia berada di neraka selama-lamanya. Kemudian ada faedah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Dia mengatakan ba'du nas yadunu anna nifaq kana fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taha. Sebagian manusia mengira menyangka kemunafikan itu adanya pada zaman Nabi saja dan sudah selesai, tidak ada. Pernyataan ini kata beliau ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ghalat, pernyataan ini salah, keliru. Hudhaifah bin Yaman menyatakan an-nifaqu yawm ashaddu minhu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qalu kayf? Qala kana al-munafiquna fi ahdi Rasulillah yakhfawna nifaqahum amma yawm fa innahum qad adharu nifaqahum. Kenifakan pada hari ini lebih dahsyat daripada kenifakan yang terjadi pada zamannya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada zamannya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang munafik ini mereka menyembunyikan kenifakannya, menambahkan keislamannya. Tapi pada zaman ini kata beliau, kata Hudzaifah bin Yaman, ya, mereka ya, menampakkan kenifakannya. Kemudian selanjutnya bayi ikhwan dan afilah, mithul munafikin alladina kanu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa qawluhu thalathun man kuna fihi fahuwa munafiq. Hada ala taglid. Narwiha kama ja'at wa la nufassiruha. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talatun makunna fihi fahuwa munafik. Tiga perkara yang barang siapa ada pada dirinya, maka dia munafik. Idza hadatsa kadzaba, kalau ngomong dia dusta. Wa idza wa'ada ahlafa, kalau berjanji mengkhianatinya, ya, mengingkarinya. Wa idza tumina khana, kalau dikasih amanah, ya, dia berkhianat. Maka ya, ada alat tazlid. Hadis seperti ini, hadis yang menyebutkan tentang teguran keras tentang akhlak yang diperingatkan tersebut. Nariha kama ja'at, kita riwayatkan sebagaimana datangnya. Tidak perlu ditafsirkan. Ya. Kemunafikan hisalul nifaq ini tidak menjadikan dia kekal di neraka. Ya. Dia berdusta. Ya. Berbicara bohong atau dia menjanjikan seseorang memberi sesuatu kemudian tidak. Tidak menjadikan dia kekal di neraka. Tidak menjadikan dia kafir. Tetapi hadisnya dibiarkan begitu saja biar orang takut. Enggak perlu ditafsirkan. Ya. Tidak perlu ditafsirkannya. Seperti layak dikhususkan kenapa? Man layak manujaruhu bawa ibuhu. Tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan-gangguannya. Biarkan begitu saja. Biar orang takut untuk mengganggu tetangga. Ini pendapat Al-Imam Ahmad tentang hadis-hadis yang menyebutkan tentang ancaman, ya, kekufuran dibiarkan begitu saja walaupun ya nam seorang yang berbuat dengan amalan tersebut tidak menjadi kafir. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la tarji'u ba'di kufaran bulala yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Jangan kalian kembali setelahku menjadi kafir-kafir yang sesat, saling penggal memenggal leher di antara kalian, bunuh membunuh sama kaum muslimin, itu tidak menjadikan seseorang kafir keluar dari Islam. Ya. Tetapi apa? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma, apabila ada dua kelompok dari kaum muslimin saling bunuh membunuh, maka apa? Nah, damaikan di antara mereka. Ya, masih disebut yang telah melakukan dosa bunuh membunuh masih dikatakan mukmin, menunjukkan dia tidak kafir. Tapi hadis ini dibiarkan begitu saja supaya orang takut untuk nah, melakukan perbuatan dosa ini walaupun dia tidak kafir. Ya. Wa mithlu tibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun, seperti mencela memaki kaum muslimin ya adalah fusuk keluar dari ketaatan. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya adalah suatu kekufuran. Dan seperti man qala li ahli ya kafir faqad ba'a fiha ahaduhuma, barang siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, maka akan kembali ya kekufuran itu kepada salah satu dari keduanya. Kalau memang benar, maka dia adalah seorang kafir. Kalau tidak, maka akan kembali pada dirinya sendiri. Yang seperti ini dibiarkan begitu saja supaya orang tidak bermudah-mudahan mengkafirkan saudaranya. Bukan berarti ketika seseorang mengatakan mengkafirkan seseorang, dia kafir. Tidak demikian. Mislu kufrun billahi tabara'un min nasabin, ya. Seperti kufur kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang lepas diri dari nasabnya. Ya. Man ja'an laisa bi abihi, ya. Laki Allah wa huwa 'alaihi wabban. Barang siapa yang dia itu nam benci kepada nasab bapaknya, ya, enggak senang kalau dia anak dikatakan pulang bin pulang, ya. Maka ya, Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Ya. Nasab tetap anak angkat tidak akan bisa menjadi apa? Nah, bapak angkat tidak bisa jadi nasabnya. Fulan bin Fulan, bapaknya aslinya. Tidak bisa kepada bapak angkatnya, bapak aslinya, tidak bisa. Yang berlepas diri, kata Allah, kata Rasulullah, kufrun billah, kufur pada Allah. Nah, ini dibiarkan begitu saja. Kufur. Supaya orang tidak nah, membenci nasabnya, garis keturunannya sendiri. Wa nawadul hadis mimma qattaha wa khufit. Dan yang semisal dengan hadis-hadis ini yang telah sahih, yang telah dihafal. Fa'ina nusnam. Fa'ina nusallim lahu. Maka kita menerimanya. Wa ilam na'na wa ilam na'lam taksiroha. Walaupun kita tidak mengetahui taksirnya. Wa la natakallamu fiha. Dan kita tidak berbicara. Ya, membahas, tidak berbicara tentangnya. Wala nujadilu fiha, tidak mendebat padanya. Wala nufassiru hadza hadits illa nam mithla ma ja'a, dan kita tidak menafsirkan hadis-hadis ini melainkan sebagaimana datangnya hadis ini. La naruduha illa bi ahadin minha, kita tidak menolaknya melainkan dengan yang lebih hak darinya. Di sini memang terjadi khilaf di antara ulama, apakah hadis-hadis yang seperti ini dibiarkan begitu saja atau ada ta'ulat. Ya. Sebagian para ulama mereka membiarkan bagaimana datangnya hadis ini, tetapi mereka tidak mengatakan para pelakunya kafir. Ya, la yu'minu ahadum hatta yuhibba li ahli man yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman dari kafir. Seorang sampai bisa mencintai saudaranya seperti cintanya pada dirinya sendiri. Ya, nah. Man qatala nafsahu bi hadidatin fahuwa fi an-nari khalidan mukhallada fiha. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka dia kekal di dalam neraka. Dia tawajjuh di menusuk-nusukkan ke perutnya. Ya. Kalimat khalid dan mukhallad, apakah dia kafir kekal? Bagian ulama membiarkan biar begitu saja. Ya. Sebagian para ulama mereka memberikan tafsiran dalam rangka membantah orang-orang khawarij, yang mana orang khawarij mengatakan, ya, man dhahara fihi alamatun min hadhil alamat kafirun mi'ah fil mi'ah. Barang siapa yang nampak dari seseorang, ya, dari tanda-tanda ini, maka dia kafir 100%. Zina kafir. Mengganggu tetangga yang muslim, yang dianggap muslim oleh mereka, kafir. Ya. Nah. Bunuh diri, kafir. Khawarij dalam rangka membantah pemikirannya orang khawarij, maka para ulama mereka memberikan tafsiran, ya, yaitu kekufuran mereka adalah kufrun duna kufrin, kekufuran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Karena kufur itu bagi dua, kufrun akbar wa kufrun aswar, kufur besar dan kufur kecil. Adalah nifak. Munafikan bagi dua, nifakun akbar wa nifak ashor, yang besar mengeluarkan dari Islam, yang kecil tidak. Ya. Tidak masuk surga, tidak masuk surga awalan. Ya. Khalidan muhalladha fiha abada, kekal di dalamnya, maknanya waktu yang lama. Ya. Tidak ada yang mengetahui berapa lamanya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ucapan Rasulullah, la yazini az-zani hina yazini wa huwa mu'min. Tidak akan berzina ketika orang berzina dia mukmin, ya. Ketika sehingga apa? Orang yang berzina dia ada keimanan, kafir berarti. Ya enggak, Pak. La yakmulul iman, tidak sempurna imannya. La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kalian dia itu tidak sempurna imannya. Ya, bukan dengan zina dia menjadi kafir. Ya. Saya Ikhwan Anabillah Rahimani Warahmatullah. Mungkin kita cukupkan dulu sampai sekian. Tinggal sedikit. Insyaallah besok pagi. Ya. Nah, yang 49 sama 52 pembahasan. Fanatafi di atas qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahirabbil alamin.